Wahyu pasala he anak resiena simge. Iri re raura Musa wasina ora ge marleru domba ge anan ge. Ore gatos nyatoslan masel syali gige iti wensarai raske. Nege nyaso manos liait ke itu asir. Manyaso deit desiger gumak masun deit manos liau nekre ratsam-ratsam jagar sir. Ode anakolnye masun deit manos liau desikre giditi. Desige oksusuhe anahula sogue kera geti lasmirge kahane. Ana teige desde. Hode tiwen serai raske daguno, katos namge itma gola tasigeti kelera tegama mlinamlinma tatos mogola kaca gene. Hode tasimola kaca neknyel, ma gelel nange mermer gola dene kihora agene. Ode gatos irirema randirti tasi manel desi gekserige, ma ir desi kre gio atara minti lasmerge kahane anggora, desi go sirne ralaral heal mahat mabetik toha tasi gekrala desi. Kali ir desi kre mumune sirne lema rau ma ratoa heal mahat desi, ode lema rau ma sagitilo rauti heal desi ge waltuange, ode lema rauma ratosa so utare, talema mo simatare gior angka gilosu heal mahat desige anige dagunne. Irje sikre, randir me argumak jugare, nege juga hulasugue inalti sirare. Ode raora Musa hulasugue wasi magariades wasi inaorage, maralma rleru dombage anange, negek dururuge golnye. Ebu kulasowa maharetalan lahugo. Wasi mkaryane lan ode kisal syaligibo. O ebu go. Muga rajati bangsa nekremumu. Ode namuala nekremumu nemlai. Ode lema muse akmat. O ebu. Irire anaralano, ode ramtautio. Ode irire mumune anarleruo bitil aningui. Kali cuamo oinege mwesana nilnilnyeliao bo. Ode bangsa nekre mumune anar mamar sagitil ode rautio. Kali ribun lanne ratosohe, muguntun ode namuhut nekre mlaik sialik. Nyaso geit me rgumak taure jagar sirma hulasugue geirage kiminti tau due sikre. Makte yogatos irgeit ma liagat holholat hulasugue seige, nege hulasugue wasilasier nelnyel maminti wensrai raske. Desi yogatos nyaso ge itmar betik toha hulasugue seides, margumak masun gue ratsam-ratsam magyagar sir. Ode rona krabit narnar bok-bok are ma knyel melai. Ode ral malge negerala tuha bliawan gun-gun je ma ral ma rasalgat. Ode heal landeat magoal eta kader mahareta desige ita yal tagwe it ma yeta ratsam-ratsam ti nyaso deit desmar gumak jagar sir. Tawa deit desige rala tuha bliawan gun-gun je. Ode tau desi krek binti hula so mamorif manal nini namge geera ge. Ode ti hula so gue sei desi ge binti ajek duduhan ge. Ma ajek duduhan desi ge susu hula so gue wasi madelaf ke ode wasi haret ke. Ode lema irge ita bisa ma sugarei hula so gue sei ge krala desi. Tigolnye nyaso deit desige lenla rodi masun deit desige eilas merge kahane maktei.